mampu dirasakan oleh hati. Cinta membuatku gila, serasa hanya satu wanita. Kata-kata saja, karena cinta hanya mampu dirasakan oleh hati.